بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، kita lanjutkan membaca kitab Asy-Syari'ah. Karya Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah. Siapa nama Imam Al-Ajurri? Salman. Yunus. Tidaknya ada. Ali. Yusuf. Siapa yang tahu? Muhammad. Naam, ahsan. Muhammad bin Al-Husain bin Abdullah Al-Ajuri rahimahullah. Kita sudah baca faqrah yang pertama di awal risalah ini. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ahakum mabtada'tu bihil kalam alhamdulillahi maulanan karim. Kata beliau rahimahullah, perkara yang paling berhak untuk aku memulai dengannya adalah memulai kalam pembicaraan dengannya adalah alhamdulillah maulana karim. Di sini sudah kita ambil pelajaran bahwasanya yang lebih patut di dalam memulai pembicaraan adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Sebagaimana memulai dengan basmalah. Naam. Pelajaran yang kedua dari pernyataan beliau ini adalah pada kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Al dalam alhamdulillah di sini lil istighraq, untuk menunjukkan makna menyeluruh, bahwasanya yang namanya jami' al-mahamid, segala bentuk pujian itu lillah, milik Allah. Lam pada lillah artinya adalah lil istihqaq, ini hak milik Allah. Jadi al pada alhamdu apa? Al istighraq, menunjukkan arti menyeluruh. Al istighraq. Alhamdu artinya kulul hamdi, semua pujian. Jami'ul mahamid, segala bentuk pujian. Lillahi, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Huruf jar di situ Adbinya untuk istihqaq. Ini Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak menyandang segala pujian. Apa makna alhamdu? Siapa yang masih ingat? Apa makna alhamdu? Tak beres. Ya, alhamdulillah, pujian. Apa pujian itu apa maknanya? Artinya pujian itu apa? Alhamdulillah, segala puji. Pujian itu artinya apa? Sudah belajar kita di tafsirnya. Ya, Abah Nid. Saya mudin. Masya Allah. Yaakub. Ya benar. Nah, itu diingat-ingat ya. Alhamdulillah, ya ini zikru mahasinil mahmud. Ma'al mahabbati wa ta'zim. Atau ada ta'bir lain, yaitu al-ikhbar an mahasinil mahmud. Ma'al mahabbati wa ta'zim. Menyebut, memberitakan kebaikan yang dipuji disertai kecintaan dan pengagungan. Menyebut atau memberitakan kebaikan yang dipuji disertai kecintaan dan pengagungan. Itu namanya alhamdu. Kalau seseorang menyebut kebaikan yang dipuji tapi tidak disertai dengan kecintaan dan pengagungan, itu bukan alhamdu namanya. Apa namanya? Namanya al-madhu. Ahsan. Al-madhu. Hurufnya, huruf asalnya semua sama ya, mim dal ha, cuma urutannya beda. Kalau ha mim dal hamdu, alhamdu, itu ada kecintaan dan pengagungan. Jadi kalau mim dal ha al madhu, itu tidak ada kecintaan dan tidak ada pengagungan. Dia sebutkan kebaikan yang dia puji tanpa dia mengagungkannya. Ini seperti sanjungan kepada para raja. Nah, itu namanya al-madh. Adapun yang dengan mahabbah dan ta'zim, itu alhamdu. Maka dikatakan alhamdu itu apa? Lillah. Segala puji itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama kita rahimahumullah menafsirkan alhamdu itu dengan atsana. Alhamdu ditafsirkan oleh sebagian mereka dengan atsana. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan bahwa penafsiran ini kurang teliti. Kata beliau, kurang tepat. Kenapa? Karena yang namanya as-sana itu adalah alhamdu idza takarrar. Alhamdu ketika diulang-ulang itu namanya as-sana. Dalilnya adalah hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis qudsi ketika Allah Ta'ala menyatakan qasamtu salata nisfain, aku membagi salat menjadi dua. Maksudnya salat di sini adalah bacaan Al-Fatihah ya, antara Allah dan hambanya. Ketika hamba tadi mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah katakan hamadani abdi, pakai kalimat hamadani abdi, hambaku memujiku. Ketika hamba tadi mengucapkan arrahmanirrahim, Allah katakan asna alayya abdi, pakai kalimat asna alayya abdi, sana. Dari sini difahami bahwasanya yang namanya as-sana itu adalah alhamdu ketika diulang-ulang. Nah, sementara alhamdu itu sendiri adalah seperti yang disebutkan tadi, zikru mahasinil mahmud ma'al mahabbati wa ta'zim, menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dipuji dengan kecintaan dan pengagungan. Sehingga alhamdulillah itu terjadi dengan dua anggota, lisan dan hati. Lisannya menyebut, hatinya mengagungkan, mencintai. Ini anggota alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita juga sudah belajar bahwasanya Allah Ta'ala dipuji itu dengan berapa sebab? Sambil merujuk. Dengan apa Allah Ta'ala itu dipuji? Kalau kita ingin memuji Allah itu dengan apa kita? Al-Quran? Apa? Kalau kamu ingin memuji Allah, apa yang kamu sebutkan? Al-mahasin, kebaikan. Nah, kebaikannya itu apa saja? Ada dua. Ya. Allah Ta'ala dipuji itu dengan dua. Apa Salman yang pertama? Naam. Bisifatihi al-ula, dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi, maha sempurna. Sebutkan sifat-sifat Allah dengan nama-namanya al-husna dan sifat-sifatnya yang sempurna. Sebutkan, itu namanya memuji Allah. Alhamdulillah. Paham? Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yaumiddin, gitu ya, disebut-sebut nama-namanya, sifat-sifatnya, yang mana seluruh nama Allah adalah al-husna, nama yang terbaik, dan seluruh sifatnya adalah as-sifatul ula, sifat yang maha tinggi, maha sempurna. Sebutkan, itulah caranya memuji Allah, dengan menyebutkan nama-namanya, sifat-sifatnya. Yang kedua apa? Nah, menyebutkan af'al, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang mana perbuatan Allah Ta'ala antara keutamaan dan keadilan. Tidak ada pada perbuatan Allah itu yang sia-sia, tidak ada pada perbuatan Allah yang zalim, semuanya penuh dengan hikmah. Bila dia memberi, maka itu adalah fadilah. Bila dia menahan, maka itu adalah keadilan. Disebutkan apa saja perbuatan Allah itu. Nah, menghidupkan, mematikan, ya kan? Yang menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, yang menerbitkan matahari, ya, dan bulan, yang mengaturnya, disebutkan semua perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, ya. Itu juga bentuk dari apa? Alhamdulillah. Nah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya disebutkan semua. Nah, ya, paham ini ya? Berikutnya, Maulana Al-Karim. Apa artinya Maulana? Ya Maulana. Maulana artinya apa? Kamu punya nama Maulana. Maulana itu apa? Maulana di sini satu kalimat atau dua kalimat? Dua kalimat, yaitu Maula dan Bamir Na, ya. Susunan apa ini? Maulana. Na mudhaf dhaf ilaih, murakkab idhafi. Segala puji bagi Allah Maula kami. Maula ini ismun min asma'illahi ta'ala al-husna. Suatu nama dari nama-nama Allah Ta'ala al-husna. Maula. Yang semakna dengan ini adalah al-wali. Al-Wali. Dua kalimat ini ada dalam Al-Quran, seperti dalam Surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladina amanu. Nah, Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Di dalam surah apa itu? Surah Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalika bi anna Allah maulal ladzina amanu." Yang demikian itu dikarenakan Allah adalah maulanya orang yang beriman. Jadi ada dua lafaz. Al-Wali dan Al-Maula. Dua-duanya adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala al-husna. Apa sifatnya? Al-maula, al-wali, itu dari kata al-walayah, al-wilayah. Ya, masdarnya al-walayah atau al-wilayah. Apa artinya? Punya empat arti, ya. Yang pertama adalah menguasai. Al-Maula, Al-Wali, itu bisa artinya apa? Menguasai. Yang kedua, mengatur. Al-Mutasarrif, ya, mengatur. Yang ketiga adalah mencintai. Dan yang keempat adalah menolong. Menolong. Ini, ya, menguasai, mengatur, mencintai dan menolong. Dan walayatullah, perwalian Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua. Ada yang sifatnya ammah, sifat umum, semua makhluk berada dalam walayatullah, perwalian Allah subhanahu wa ta'ala. Yang umum ini artinya apa? Menguasai dan mengatur. Dengan dua arti yang pertama, menguasai dan mengatur, itu bersifat apa? Umum, semua makhluk. Ya, Allah adalah walinya mereka, maulanya mereka. Artinya Allah yang menguasai mereka, yang mengatur mereka. Sebagaimana dalam surah Yunus ayat 30, Allah Ta'ala berfirman, hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat. Di saat itulah ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian ditegakkan yang namanya hisab, setiap orang mendapatkan balasan atas apa yang telah dia perbuat terdahulu. Dapat bagiannya semua. Waruddu ilallah, dan mereka semua dikembalikan kepada Allah, maulahumul haq, maula mereka yang sebenarnya. Apa makna maula di sini? Pemilik, penguasa, pengatur. Semuanya kembali kepada Allah. Nah, ini makna apa? Walayah yang ammah, yang sifatnya umum. Adapun yang kedua adalah al-walayatul khassah, perwalian Allah yang sifatnya khusus. Tidak untuk semua makhluk, khusus untuk makhluk tertentu. Siapa? Khusus untuk orang yang beriman, untuk orang yang bertakwa. Apa maknanya walaya yang khasa ini? Dua makna yang terakhir tadi, yaitu al-mahabbah, kecintaan, dan an-nasr, pertolongan, penjagaan. Allah mencintainya, Allah menolongnya, menjaganya. Paham? Ini khusus untuk siapa? Orang yang beriman dan bertakwa. Itulah yang disebut dengan waliyullah. Walinya Allah. Maksudnya apa? Orang yang dicintai dan dibela oleh Allah, yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya juga dalam surah Yunus ayat 62-63. Qala Allah Ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa itu? Orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Begitu pula dalam hadis wali yang terkenal, riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan untuknya perang. Itu namanya apa? Allah mencintai hamba tadi, membelanya. Ini walaya yang sifatnya apa? Khasa, khusus. Naam. Kembali ke ucapan beliau rahimahullah, Ahaqqu ma ibtada'tu bil kalam alhamdulillahi maulana al-karim. Adapun al-karim, al-karim ini juga ismun min asma'illahi ta'ala. Satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna al-karim? Al-karim maknanya adalah yang memiliki segala kemuliaan. Yang memiliki segala kemuliaan. Dan luas tafsiran ulama tentang Al-Karim ini, sehingga dikatakan Al-Karim ini adalah kalimat yang mencakup segala apa? Segala bentuk kemuliaan. Al-Karim mulia pada zatnya, pada nama-namanya, pada sifat-sifatnya, pada perbuatan-perbuatannya. Al-Karim. Dan insyaallah kalau nanti ada waktu pelajaran khusus penting belajar tentang apa? Fikih Al-Asma'ul Husna. Ada kitab khusus ulama itu menulis tentang Fiqhul Asma'il Husna. Itu bagus sekali. Nah, karena ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan Inna lillahi tis'atan wa tis'in asman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 99 nama, siapa yang bisa menghitungnya, maksudnya dia hafal dan dia faham serta dia amalkan konsekuensinya, jaminannya adalah dakhalal jannah, masuk surga. Nah, itulah yang mendorong ulama menulis kitab khusus untuk mengumpulkan dan menerangkan tentang Al-Asma'ul Husna. Tapi tidak di sini ya. Qala rahimallahu wa ajallul hamdi ma hamida bihil, atau hamada bisa, ma hamada bihil karimu nafsahu. Dan semulia-mulia pujian itu adalah apa yang dengannya Al-Karim, yakni Allah Ta'ala memuji dirinya. Jadi kalau ditanya apa semulia-mulia pujian yang bisa kita berikan untuk Allah Ta'ala, jawabannya ini, yaitu kita kalau inginkan, menginginkan semulia-mulia pujian untuk Allah adalah menyebut apa yang dengannya Allah memuji dirinya. Apa yang dengannya Allah memuji dirinya, itulah semulia-mulia apa? Pujian. Sebagaimana kata Nabi SAW, ya, la uhsi thana'an alaik, aku tidak bisa menyebut segala pujian untukmu ya Allah. Saking apa? Banyaknya. Luas. Coba saja. Di antara cara memuji Allah kan tadi disebutkan dengan menyebutkan apa? Perbuatan-perbuatannya, kebaikan-kebaikannya, nikmat-nikmatnya. Sementara nikmat Allah bisa enggak dihitung? Enggak bisa. Wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Kalau kalian mau menjumlah nikmat Allah itu, kalian enggak akan bisa menghitung. Enggak akan bisa menyebutkan semuanya. Nah, makanya nanti katakan apa? La uhsi thana'an 'alaik, aku tidak bisa menyebut segala pujian untukmu. Saking banyaknya. Maka beliau katakan, anta kama asnaita 'ala nafsik. Engkau ya Allah sebagaimana ya Engkau memuji dirimu. Nah, itulah yang dimaksud di sini. Wa ajalul hamdi ma hamada bihin karimun nafsah. Dan sebesar-besar, semulia-mulia pujian itu adalah apa yang dengannya Allah Al-Karim memuji dirinya. Fa ana ahmaduhu bihi, maka aku pun memujinya dengannya. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Surah Al-Fatihah. Dah bisa pelajarannya nih. Memulai kalam yang paling berhak adalah dengan alhamdulillah. Kemudian makna alhamdulillah. Pelajaran yang ketiga tentang kalimat maulana. Yang keempat tentang al-karim. Dan yang kelima ini yaitu sebesar-besar pujian, semulia-mulia pujian adalah apa yang dengannya Allah memuji dirinya. Nah, lihat bagaimana Allah memuji dirinya dalam surah Al-Fatihah ini. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Disebutkan dengan apa? Dengan disebutkan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Nah ini, sebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itulah ya sebesar-besar cara kita memuji Allah Ta'ala. Karena dengan inilah Allah memuji dirinya, dengan menyebutkan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Qala rahimallah ahmaduhu syukran lima tafaddala bihi alaina min ni'amihi ad-da'imati wa ayadihi al-qadimati. Aku memujinya syukran dalam keadaan apa? Mensyukuri. Lima tafaddala bihi alaina. Apa yang dia melebihkan ya, atau memberikan fadilah dengannya kepada kita. Apa fadilah yang Allah berikan kepada kita? Min ni'amihi da'imah, dari nikmat-nikmatnya yang terus menerus. Kita hidup ini apa? Tidak ada satu detik pun yang kosong dari nikmat Allah. Selalu apa? Penuh dengan nikmat Allah. Ini menunjukkan apa? Fadilah Allah yang sangat besar atas manusia. Wa inna Allah ladzu fadlin 'alan nas. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar memiliki fadilah atas manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Enggak merasakan betapa fadilah Allah kepadanya itu sangat banyak. Semua nikmat ini, tidak ada satu detik pun yang kosong dari nikmat Allah. Coba pikir, bumi Allah buat apa? Tenang. Padahal kalau kamu diinjak-injak, kamu tenang gak? Tidak. Bumi ini diinjak-injak, gak berontak. Siapa yang membuatnya tenang? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bagaimana rasanya kalau bumi goyang dikit? Bisa panik seseorang itu, rumah itu bisa hancur dengan sedikit saja goncangan. Ya. Maka syukur ini rasakan, ini apa? Ini bentuk dari fadilah Allah kepada kita, nikmat. Bisa makan, bisa tidur. Ya kan? Dan semua yang kalau mau dihitung tidak mungkin bisa apa? Menjumlahnya. Maka ini yang namanya apa? Al-ihsan. Dan ini sebab yang kedua yang dengannya Allah Ta'ala dipuji dengan kebaikan-kebaikannya kepada hambanya. Kalau sebab yang pertama dengan apa? Dengan nama-namanya, sifat-sifatnya yang maha sempurna. Yang kedua ini adalah dengan kebaikan-kebaikan Allah kepada hambanya. Makanya beliau katakan, Ahmaduhu syukran lima tafaddala bihi alayna. Aku memujinya dalam keadaan mensyukuri apa yang dengannya dia memberikan kelebihan kepada kita. Min ni'amihi da'ima, dari nikmat-nikmatnya yang terus menerus. Wa ayadihil qadimah. Ayadi itu jamak kasrah dari yadun. Ya. Yadun punya dua jamak, ada jamak qillah, ada jamak kasrah. Jamak taksirnya, jamak taksir ada dua. Jamak taksir ada jamak qillah dan jamak kasrah. Yadun jamak taksir yang kasrah ya ini, ayadi. Ini semakna dalam arti kamus ya, dalam arti kamus itu semakna dengan nikmat. Jadi ni'am dan ayat itu semakna. Dan nikmat-nikmat yang al-qadimah, yang terdahulu. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala azali dan abadi. Sejak dahulu dan seterusnya. Tidak akan pernah ada apa hentinya. Wa sallallahu ala al-bashir al-nadhir as-siraj al-munir. Dan salawat Allah atas al-bashir yang membawa berita gembira, an-nadhir yang memberi peringatan, as-siraj ya, pelita, al-munir yang bercahaya, yang menerangi. Siapa itu? Sayyidi waladi Adam, yaitu sayyidnya anak Adam alaihissalam. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara nama dan sifat beliau. Al-Bashir, An-Nadhir, As-Sirajul Munir, Sayyidu Waladi Adam alaihissalam. Wa ala alihi at-tayyibin, dan atas keluarganya at-tayyibin, orang-orang yang baik, yang dibersihkan. Wa ashabihil muntakhabin, dan sahabat-sahabatnya al-muntakhabin, ini yang terpilih. Muntakhab itu al-mukhtar. Al-muntakhabin, al-mukhtarin, yang terpilih untuk menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala azwajihi ummahatil mu'minin, dan juga atas istri-istri beliau para ibu kaum mukminin. Itu diingat-ingat ya. Ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu at-thayyibun, orang-orang yang baik, al-mutahharun, yang disucikan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam suratul Ahzab, Allah taala berfirman, innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menghilangkan dari kalian kekotoran, wahai ahlul bait, dibersihkan dari kotoran dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Makanya di antara hukum ahlul bait itu adalah diharamkan menerima yang namanya apa? Sedekah. Ya. Kenapa? Karena sedekah itu min ausakhin nas, dari kotorannya manusia. Khusus untuk Nabi SAW dan keluarga beliau haram yang namanya menerima sedekah. Walaupun halal untuk umat beliau. Kenapa itu? Karena Allah ingin betul-betul membersihkan beliau dan keluarganya, disucikan. Adapun para sahabat Nabi SAW, mereka al-muntakhabin, hamba-hamba pilihan yang Allah pilihkan untuk menjadi pendamping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam dakwahnya. Nah, dan mereka yang akan menjadi syuhada, para saksi ala nas, atas semua manusia. Litakunu syuhada ala nas, agar kalian, ini para sahabat, menjadi saksi atas manusia. Dan Rasul menjadi saksi atas mereka. Generasi terbaik dari umat ini. Sementara azwajun Nabi, para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah ummahatul mu'minin. Ya. Para ibu kaum mukminin, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama bagi orang mukmin ketimbang diri mereka. Jadi haknya Nabi itu lebih besar daripada hak diri kita sendiri. Maka wajib mencintai Nabi itu lebih daripada mencintai diri sendiri. Ketika sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, engkau adalah yang paling aku cintai setelah diriku. Maka kata Nabi SAW apa? Tidak, wahai Ibn Al-Khattab, sampai aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Maka sahabat Umar langsung mengatakan apa? Al-an ya Rasulullah, sungguh sekarang ya Rasulullah SAW, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi SAW itu lebih utama haknya bagi orang beriman daripada diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan para istri beliau adalah ibu-ibu mereka. Apa maknanya? Maknanya yaitu diharamkan atas mereka untuk menikahinya yang sepeninggal Rasul SAW. Lihat urutannya ini. Beliau rahimahullah memulai dengan alhamdulillah, kemudian mengiringinya dengan salawat. Setelah itu beliau mengatakan razaqanallahu wa iyyakum attamassuka bi ta'atihi wa bi ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa bima kana alaihi sahabatuhu wa tabi'una lahum bi ihsan wa bima kana alaihi al-a'immatu min ulama'il muslimin. Ini doa. Setelah memuji dan bersolawat, beliau berdoa, razaqanallahu wa iyyakum, semoga Allah memberikan rezeki kepada kami dan kalian. Apa itu rezeki yang diminta? Yaitu rezeki at-tamassuk, rezeki berpegang teguh bi ta'atihi, dengan taat kepadanya, kepada Allah. Wa bi ta'ati rasulihi, dan taat kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa bima kana alaihi sahabatuhu wa tabi'una lahum bi ihsan, dan juga mengikuti apa yang di atasnya para sahabat beliau dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Wa bima kana alaihil a'immatu min ulama'il muslimin, dan dengan apa yang di atasnya para imam-imam dari ulama'nya muslimin, di atas jalannya mereka, di atas prinsip hidupnya mereka, di atas akidahnya mereka, di atas ibadahnya mereka, di atas amalannya mereka. Semoga Allah memberikan kita rezeki untuk berpegang teguh dengan ini. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mengikuti jejaknya para sahabat, para tabi'in, dan para imam-imam kaum muslimin. Wa'asamana, dan semoga Allah menjaga kita, menjaga kami, wa iyyakum, dan kalian, minal ahwa'il mudillati, dari ahwa, hawa nafsu, al-mudillati, yang menyesatkan. Innahu sami'un qarib, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha dekat. Nah, di sini ada pelajaran lagi tentang rezeki. Ya. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ar-Razzaq dan juga Ar-Raziq. Ada dua nama. Ar-Razzaq dan Ar-Raziq. Kalau Ar-Razzaq sebagaimana dalam ayat Al-Quran, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang memiliki kekuatan yang kokoh. Sementara Ar-Raziq dengan wazan fa'il, isim fa'il Ar-Raziq, itu tidak ada dalam Al-Quran, tapi ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Ketika itu orang-orang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan tentang harga barang-barang yang melonjak naik. Harga pasar itu, barang-barang itu naik. Maka mereka meminta usul kepada Nabi SAW selaku pemimpin. Lau sa'altana, andaikan engkau mau tentukan harga, wahai Nabi SAW. Ini kalau orang sekarang apa tuh, regulasi gitu ya, biar gak melonjak tinggi. Tentukan harga. Maka di situ Nabi SAW mengatakan apa? innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala huwal khaliq. Al-basitul qabid, ar-raziq al-musa'ir. Sesungguhnya Allah, dialah sang pencipta yang membentangkan rezeki dan mengurangi rezeki, yang memberi rezeki dan yang menentukan semua harga-harga itu. Sehingga biarkan berkembang, berubah, naik turunnya, ya, sesuai dengan yang Allah takdirkan. Kemudian di akhirnya beliau mengatakan, sesungguhnya aku tidak ingin, ya, nanti di yaumul qiyamah, ya, berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ada seseorang yang aku zalimi, ya, dengan tindakanku. Ya, biarkan, ya, kalau memang lagi naik turun, ya, itu semua Allah yang ngatur. Paham? Allah yang mengatur semua rezeki. Kadang lapang, kadang sempit. Jalani saja. Nah, di situ ada kalimat apa? Ar-Raziq. Ada kalimat Ar-Raziq. Sehingga siapa yang memberi rezeki, ya Yusuf? Siapa yang memberi rezeki itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Indar. Kemudian rezeki Allah subhanahu wa ta'ala itu dikelompokkan oleh para ulama. Ada yang membagi rezeki itu, ada rezeki yang sifatnya am, umum, semua makhluk dapat. Ada rezeki yang sifatnya khas, khusus, hanya sebagian saja yang dapat. Rezeki yang umum itu apa? Mereka katakan rezeki yang umum itu adalah rizqul abdan, rezekinya badan ini, makan, minum, pakaian, kendaraan, tempat tinggal, semua itu rizqun am, rezeki umum, semuanya dapat. Jangankan manusia, sampai pun hewan-hewan itu apa? Allah subhanahu wa ta'ala yang menjamin rezekinya. Paham? Sehingga enggak usah khawatir, dapat semua. Sebagaimana dalam surah Hud, Allah ta'ala berfirman pada ayat yang keenam, qala Allahu ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini melainkan atas tanggungan Allah lah rezekinya. Allah yang nanggung, Allah yang jamin. Rezeki apa di sini? Rizqun am, rezeki yang sifatnya umum, yaitu apa? Rizqul abdan, rezekinya badan ini. Semua dapat. Adapun yang kedua, rizqun khas. Rezeki yang khusus itu hanya untuk orang yang beriman, yang bertakwa, dapat rezeki khusus. Apa itu rezeki khususnya? Yaitu keimanan, ketakwaan, ilmu yang bermanfaat, terbimbingnya, ya, jalan hidup, ditunjukkan kepada yang halal, dijauhkan dari yang haram. Itu rizqun khas, rezeki khusus. Sampai nanti di al-jannah dapat rezeki yang khas untuk mereka, yaitu jannah dengan segala kenikmatannya. Itu rezeki apa? Rezeki yang khas, yang khusus. Contoh dalilnya seperti dalam Al-Quran, yaitu surah Sal. Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-54, inna hadha la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya inilah benar-benar rezeki kami yang tidak pernah apa? Habis, tidak pernah hilang. Setelah menyebutkan apa? Jannah dan kenikmatannya untuk orang yang bertakwa, disebutkan ya, wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Sesungguhnya untuk orang bertakwa itu benar-benar ada tempat kembali yang baik. Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab, yaitu surga Aden yang terbuka untuk mereka pintu-pintunya. Muttaqina fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Yang mereka bisa bertelean di dalamnya ya, meminta di dalamnya buah-buahan yang banyak dan minum-minuman. Wa indahum qasiratut talfi atrab, di sisi mereka ada bidadari yang pandangannya terbatas untuk mereka saja. Hadza ma tu'aduna li yaumil hisab, inilah yang dijanjikan kepada kalian dulu ya, untuk hari hisab. Inna hadza la rizquna, sesungguhnya inilah betul-betul rezeki kami. Malahu min nafad, yang tidak akan pernah apa? Habis. Nikmat terus. Rezeki apa itu? Rezeki yang khas, khusus untuk kaum mukminin al-muttaqin. Nah, yang dimohon oleh beliau di sini rezeki apa? Rezeki yang khusus. Razaqana Allah wa iyyakum at-tamassuk. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kami dan kalian, yaitu rezeki apa? Berpegang teguh bi ta'atihi, berpegang teguh dengan ketaatan kepada Allah. Wa bi ta'ati rasulihi, dan dengan ketaatan kepada rasulnya. Wabima kana alaihi sahabatuhu wa tabi'una lahum bi ihsan, dan dengan apa yang di atasnya para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wabima kana alaihi al-a'immah min ulama'il muslimin, dan dengan apa yang berada di atasnya para imam-imam dari ulama'nya muslimin. Berarti apa? Kalau kita di dalam hidup ini bisa taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan mengikuti jejak langkahnya para sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan para tabi'in dan para imam-imam kaum muslimin, maka itu adalah rezeki. Rezeki yang khas, rezeki yang khusus, yang patut kita selalu meminta, memohon kepada Allah untuk mendapatkannya. Lebih daripada sekedar apa? Memohon rezekinya dunia toh. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Rizqul qulub, rezekinya hati. Itu khusus untuk orang yang beriman dan bertakwa. Wa asamana wa iyyakum minal ahwa'il mudhillah innahu sami'un qarib. Dan semoga Allah menjaga kami dan kalian dari hawa nafsu yang menyesatkan. Ingat, menunjukkan apa? Yang namanya hawa nafsu itu sifatnya apa? Menyesatkan. Makanya Allah melarang Rasulnya alaihissalatu wassalam dari mengikuti yang namanya hawa nafsu. Wala tattabi'ul hawa, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Sifatnya ahlul jannah itu selalu menahan hawa nafsu tadi, tidak diikuti. Mengendalikan hawa nafsu, bukan hawa nafsu itu yang mengendalikan kita, paham? Tapi kita lah yang berusaha mengendalikannya, menundukkannya. Nah, innahu sami'un qarib, sesungguhnya dia Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha dekat. Nah, sampai sini dapat faedahnya. Alibiniti dengan kau di majlisnya. Yang bisa nyatat mencatat ilmu itu termasuk cara mendapatkan ilmu. Qayyidul ilma bil kitabah, kata Nabi SAW dalam hadisnya, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Di samping kamu menghafal, juga menulis. Apa faedah yang bisa kamu tangkap? Tangkap. Semakin banyak yang bisa ditangkap, semakin bagus. Kalau tidak bisa semuanya, ya apa yang bisa? Ma la yudraku kulluh, la yudraku julluh. Apa yang tidak bisa dicapai semuanya, tidak berarti kemudian ditinggalkan semuanya. Apa yang bisa diambil, diambil. Itu namanya orang menghargai ilmu walaupun sedikit. Insyaallah orang yang berilmu kemudian dia beramal dengannya masuk dalam kelompok orang-orang yang terbaik. Paham? Ya, ini dulu insyaallah yang lainnya kita sambung lagi di pertemuan yang datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.